به وما عطف عليه ووالد أي آدم وما ولد أي ذريته وما بمعنى من لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في كبد نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة أيحسب أيظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه لن يقدر عليه أحد والله قادر عليه يقول أهلكت على عداوة محمد مال اللبدا كثيرا بعضه على بعض أيحسب أن أي أنه لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره والله عالم بقدره وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيء سيء على فعله السيء سيء على فعله السيء على فعله السيء ألم نجعل استفهام تقرير أي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين بيانا له طريق الخير والشر طيب الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على المصطفى المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة البلد مكية 20 آيات جملهنا الله سبحانه وتعالى برفرمان لا أقسم بهذا البلد لا زائدة maka di sini la bukan la nafiah melainkan la zaidah dengan fungsi mentakid yaitu menguatkan al-qasam menguatkan sumpah ya la uqsimu bihadzal balad uqsimu aku bersumpah bihadzal balad dengan negeri ini maka ditafsirkan Makkah secara ijma' yaitu semua ulama tafsir menafsirkan hadzal balad yaitu Makkah wa anta hillum bihadzal balad wa anta ya Muhammad hil ditafsirkan di sini hil menjadi halal yaitu halal bagimu di sini negeri ini tafsiran pertama yakni maknanya بأن يحل لك فتقاتل فيها atau bisa fatuqatila fiha yaitu negeri ini halal untukmu sehingga engkau berperang di negeri ini ini makna kalau misal kita maknai hil di sini halal boleh waqad anjazallahu lahu hadzal wa'da yaumal fath Allah Subhanahu wa taala telah menuntaskan janjinya ini pada hari Fathu Makkah. Pada hari Fath. Surat ini surat Makkiyah. Itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menguasai Makkah. Maka Allah janjikan dan engkau boleh berperang atau memerangi orang-orang sini dan suatu saat maksudnya suatu saat engkau akan menguasai negeri ini. Dan Allah taala buktikan hal tersebut pada Fathu Makkah di periode Madinah. Bahkan tidak lama setelahnya, sekitar 2 tahunan Rasulullah SAW wafat. Itu tafsir pertama, hil. Tafsir pertama. Tafsir kedua, hil di sini maksudnya muhil, yaitu yang menempati. Ya. Wa anta muhillun bihadzal balad. Itu dan engkau bertempat di negeri ini. Bertempat di negeri ini. Bertempat di negeri ini. Wow, di sini sebagian ulama bisa mengatakan jazakallahu khair. Wow haliyah, menunjukkan keadaan. Keadaan engkau bertempat di negeri ini. Dan dikatakan oleh Al-Mahalli rahimahullah, fal jumlatu i'tiradun bainal muqsami bihi wa ma 'utifa 'alayh. Al jumlah, kalimat anta hillun bihadzal balad, ini adalah i'tirad. I'tirad kalau makna bahasanya pencegahan, pencegatan. Kalimat ini pencegatan gitu. Bainal muqsam bih, antara al-muqsam bih. Muqsam bih itu adalah al-balad. Ya. Hadzal balad. Jadi dalam qasam itu harus ada adatul qasam, ya, seperti fi'il aqsama yuqsimu, atau bisa juga dengan huruf waw, ta, ba, itu adatul qasam. Kemudian ada muqsam bih, yang disumpah dengannya, ya, wallahi misalnya, maka lafal jalalah Allah di sini muqsam bih, ya, wasyamsi wuduhaha. Asyams di sini muqsam bih. Kemudian syarat ketiga, rukun ketiga, ada muqsam alaih, yaitu konten sumpahnya apa, tentang apa, ya, begitu ya. Muqsam alaihnya belum, ya. Taib. Di sini lihat, fal jumlatu i'tiradun bainal muqsami bihi wa ma 'utifa 'alayh. Kita sudah tahu muqsam bih tadi. Apa muqsam bih di sini? Hadzal balad. Wa ma 'utifa 'alayh, dan apa yang di'atofkan atasnya. Wa ma 'utifa 'alayh, di'atofkan atasnya, yaitu apa ma'tuf dari uqsimu bihadzal balad apa? Hah? Ayo, ini teka-teki yang sudah belajar bahasa Arab harus ngerti. Antum kenapa kok di sana-sana? Kenapa di sana? Sini. Enggak apa-apa enggak punya buku, ana tahu antum enggak ada buku. Enggak apa-apa. Sini aja. Ya. Enggak apa-apa cuma buku catatan, tapi jangan menghindar, ya. Wa ma 'utifa 'alaih ma'tuf. Waw 'athaf berarti harus ada waw 'athaf atau fa 'athaf. Ya, yang mana? Muqsam bih hadzal balad. Ma'tufnya apa? Wa walidi wa ma walad. Lah terus kalau wa anta hillum bihadzal balad, waw di sini waw apa? Kata para ulama, waw wa anta hillum bihadzal balad waw haliyah. Kata para ulama, ya, sebagiannya. Adapun kalimat anta hillum bihadzal balad ini namanya jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Jadi ada istilah dalam Arab jumlah i'tiradiyah, ya. Itu tidak perlu kita terjemahkan apa jumlah i'tiradiyah, tapi perlu kita maknai fungsinya. Jumlah i'tiradiyah itu seperti jumlah pencegatan, ya, pencegatan. Dia sebenarnya kalimat sisipan. Dalam satu kalimat sempurna ada disisipkan kalimat di dalamnya. Itu namanya jumlah i'tiradiyah. Tapi sisipan ini pasti ada tujuannya. Dan dia berhak di sana, tidak menyalahi peraturan, tidak menghancurkan i'rab, tidak. Itu jumlah i'tiradiyah. Nah, jumlah i'tiradiyah itu ada dua macam. Imma dia jumlah du'aiyah, imma dia jumlah tafsiriyah. Sesuai fungsinya. Fungsinya bisa doa, atau bisa tafsir, ya. Misalnya dalam usul salatah, i'lam rahimakallah dan seterusnya, ya kan? I'lam rahimakallah dan seterusnya. Rahimakallah ini namanya jumlah i'tiradiyah. Dengan jenis du'aiyah. Mendoakan. Ngerti gak? Antum jangan melek. Jangan tidur ya. Jumlah i'tiradiyah ada dua macam. Yaitu yang tujuannya untuk doa. Ada yang tujuannya untuk tafsir. Ya. Tafsir di sini yaitu menafsirkan. Begitu. Dia bukan ataf bayan. Jumlah i'tiradiyah. Taib. Kalau di sini jumlah i'tiradiyahnya wa anta hillum bihadzal balad, apa tujuannya? Doa atau tafsir? Tafsir untuk hadzal balad. Tafsir untuk hadzal balad. Menafsirkan negeri ini bahwasanya engkau Muhammad tinggal di dalamnya, atau engkau Muhammad dijanjikan untuk menghalalkan negeri ini. Ya, menghalalkan sesuatu itu kan seperti sesuatu yang tadinya haram kemudian dihalalkan, dihilangkan keharamannya jadi halal buat dia. Gitu ya. Wa walidi wa ma walad. Dan kemudian waw di sini waw al-ataf. Wa walid wa ma walad. Walid ini lafalnya umum sekali. Tetapi maksudnya khusus yaitu Adam. Wa walid ay Adam. Wa ma walad dan apa yang telah dia lahirkan yaitu dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa walidi wa dzurriyyatihi. Ya, dan keturunannya. Apakah dzurriyah yang dimaksud dalam wa ma walad itu adalah dzurriyah umum seluruh adamiyin, baik yang solehnya maupun yang tolehnya, atau dzurriyah yang dimaksud dzurriyah khusus yaitu solihin saja? Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan walid maknanya Adam, wa ma walad maknanya adalah keturunannya yang saleh saja. Ada yang mengatakan walid Adam, wa ma walad keturunannya baik saleh maupun tidak. Gitu. Ya. Taib. Kemudian kata al-Mahalli wa ma bima'na man. Ma bima'na man. Wa ma walad wa man walad maknanya. Wa ma walad wa man walad. Dan siapa-siapa yang dilahirkan. Jadi wa man walad itu posisinya maf'ul fi mahalli nasbin maf'ul. Kemudian laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka kami telah menciptakan insan ay al jins, berarti jenis manusia seluruhnya, fi kabad dalam keletihan. Kabad maknanya masyaqqah, nasb syiddah, masyaqqah. Ya. Nah, dengan keberadaan di ayat keempat ini ada lafal laqad khalaqnal insana, al insan jenis insan. Ya. Dengan keberadaan itulah maka tadi sebagian ahli tafsir menafsirkan wa ma walad itu keturunan yang soleh saja. Kenapa begitu? Wa walidi wa ma walad demi Adam dan keturunan solehnya. Kenapa dikhususkan wa ma walad dari keturunan solehnya saja? Karena kalau ditafsirkan wa ma walad untuk umum baik soleh atau toleh semua manusia, bukankah setelahnya ada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad, yaitu jenis manusia? Maka dibedakan antara 3 dan 4. Wa ma walad khusus untuk manusia soleh. Laqad khalaqnal insana fi kabad umum untuk manusia manapun. Enggak kenal soleh atau toleh. Begitu ya. Lagi pula sepertinya kata mereka, ya, di sini kan Allah bersumpah. Allah bersumpah itu ada sisi pengagungan terhadap muksambih tersebut. Pengagungan terhadap balad, bagus. Pengagungan terhadap walid yaitu Adam, bagus. Pengagungan ya terhadap orang-orang saleh dari keturunan Adam, gitu kan? Jadi kurang cocok kalau misalnya wa ma walad itu ditafsirkan seluruh anak Adam. Itu kata ulama sebagian. Tapi ulama yang mengatakan wa ma walat itu dzurriyah Adam seluruhnya, mereka juga punya alasan. Apa salahnya kita menafsirkan wa ma walat sesuai dengan umum keumuman? Wa ma walat itu, wa man walat ini, dia isim mausul yang menunjukkan keumuman. Itu kata ulama tafsir sebagian. Sebagian ulama tafsir. Ini menunjukkan keumuman. Kalau kalian bilang bahwasanya ini khusus karena Allah menta'zim orang-orang saleh, jangankan orang saleh, manusia pada umumnya telah Allah Ta'ala muliakan. Kata Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ya kan? Ya. Taib. Itu khilaf di antara ulama yang sebenarnya tidak begitu banyak faedahnya, tetapi tetap berfaedah insyaAllah. Fi kabat, kami telah menciptakan manusia dalam keletihan. Maksudnya manusia itu letih, capek. Nasab, nasab, wa syiddah, yukabidu, yang mana manusia insan itu menjalani, memikul, masaibad dunia, wa syada'idal akhirah, musibah-musibah dunia dan kekerasan-kekerasan hari akhir. Ayahsabu an lay yaqdiru alaihi ahad. Ayahsabu. Ayadhunnul insan, apakah manusia mengira? Nah, itu maknanya. Ayadhunnul insan. Tafsiran ayahsabu, ini ayadhunnul insan. Ya. Dan kemudian dikasih koma aja, ayadhunnul insanu koma, ya gitu kan. Yang dimaksud adalah qawiyyu quraisyin, yaitu orang kuat dari golongan Quraisy, mudhaf ilaih ya, qawiyyu quraisyin, orang kuat dari golongan Quraisy. Siapa dia? Wa huwa Abul Asyad bin Kaladah biquwwatihi, yang bernama Abul Asyad bin Kaladah dengan kekuatannya. Apakah ini, jadi apakah dia mengira? Ayat zahirnya umum tapi tafsirannya khusus. Konteksnya tentang Abul Asyad bin Kaladah, seorang Quraisy yang kuat. An lay yaqdiru alaihi ahad. Ya. An, yaitu apakah Abul Asyad ini mengira tidak ada yang lebih mampu, tidak ada yang mengungguli dia satupun? Taib, an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Aslinya annahu wasmuha mahdhuf, mukhaffafah. Jadi an ini ta'kid. Ayahsabu annahu, anna aslinya, tapi ditakhfif dan isim anna dihapus. Makanya an lay yaqdiru, tak aslinya ayahsabu annahu lay yaqdiru alaihi ahad. Jadi mukhaffafa ini apa? Mukhaffafa itu ditakhfifkan, diringankan. Tadinya ada tasdid. Jadi kalau misalnya ta'kid anna atau inna, harfu ta'kid anna dan inna itu dia sifatnya thaqilah. Ya, karena ada tasdid. Tetapi kalau ditakhfif dalam beberapa konteks bisa. Maka kalau ditakhfif jadi an atau in. Mukhaffafah min ats-tsaqilati wasmuha mahdhuf, isimnya yaitu annahu, hu isimnya dihapus. Yani annahu la yaqdiru alaihi ahad. Tidak ada yang bisa mengunggulinya seorang pun. Maka dikatakan oleh Al-Mahalli, wallahu qadirun alaih. Sedangkan Allah Ta'ala qadirun alaih. Itu maha kuasa atasnya, mampu atasnya. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Maka dia, yaitu orang kuat tersebut, Abul Asyad bin Kaladah, berkata, ahlaktu, saya telah ahlaktu malal lubada. Jadi ahlaka mala itu artinya menghabiskan uang. Ya. Jadi ahlaka bukan artinya membakar uang, bukan. Tapi ahlaka malan, ya, ahlaka rajulu malahu. Artinya seseorang telah spending his money, gitu, menghabiskan uang tersebut. Ihlakul mal itu tidak mesti dalam konteks buruk. Ya. Dia konteks umum. Kalau misalnya antum membeli kitab misalnya, ada gajian 4 juta misal. Kemudian 2 juta antum sisihkan untuk membeli kitab-kitab. Maka ahlaktu ba'dho mali li syira'il kitab misalnya. Saya telah spending sebagian harta saya untuk membeli kitab. Itu bagus enggak? Bagus. Ya. Jadi ahlaknya di sini bukan berarti konteksnya negatif sebagaimana di Indonesia menghabisi atau menghancurkan harta, enggak, bukan itu artinya. Menghabiskan. Apa Indonesia ini? Menafkahkan harta. Mengapa, Pak? Bukan menghancurkan, jangan, itu enggak enak kalau di Indonesia ya. Aku telah menghancurkan hartaku banyak sekali. Enggak, bukan menghancurkan, Pak. Hah? Menghabiskan, nah? Menghamburkan, lebih jelek lagi itu. Menghamburkan itu pasti sia-sia. Membelanjakan hartaku, masya Allah. Ya, tapi membelanjakannya di sini ala adawati Muhammadin, dalam rangka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Malan lubada, lubada kathira ba'dahu ala ba'd, banyak sekali, bertumpuk-tumpuk ba'dahu ala ba'd, hartaku bertumpuk-tumpuk sudah aku belanjakan dalam rangka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan ada saja orang yang hartanya itu dibelanjakan untuk memusuhi dakwah. Ada, ya. Maka kalau tahu gitu ya, kita belanjakan harta kita dalam membela dakwah, ya. Kemudian ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayahsabu annahu, lagi-lagi seperti tadi ya. Dia ditakhfif annanya sehingga tidak ada tasdid melainkan hanya sukun. Kemudian isim anna dihapus. Lam yarahu ahad. Apa dia mengira tidak ada yang melihatnya? Fima anfaqahu faya'lamu qadrahu. Apakah dia mengira tidak ada yang melihat, seorang pun tidak ada yang melihat apa pembelanjaan dia, sehingga orang yang melihat tersebut bisa mengetahui seberapa kadarnya? Ya. Wallahu alimun biqadrihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar pembelanjaan dia seberapa banyak. Wa annahu laisa mimma, dikomain aja, fima anfaqahu faya'lamu qadrahu, koma, wallahu alimun biqadrihi, koma, wa annahu laisa mimma yatakatharu bihi wa mujazihi ala fi'lihi as-sayyi'. Wa annahu, hu di sini kembali ke Rabb kita azza wa jalla. Wa anna Allah laisa mimma yatakatharu bihi. Ya, wa annahu, kembali ke mana ini? Maksudnya adalah yatakatharu bihi. Maksudnya adalah yatakatharu bihi. La. Wa annahu, hu kembali ke qadrul mal atau mal, ya. Gitu ya. Ya, dan kembali ke halak atau ihlak atau ihlakul mal, ya. Wa anna dzalikal fi'l, gitu kan. Perbuatan tersebut bukan termasuk mimma yutakatsaru bihi, gitu. Yutakatsaru bihi. Itu yang lebih sahih, insyaallah. Yang lebih masuk ke logika ana gitu. Yutakatsaru bihi, bukan lebih cocok yutakatsaru bihi. Artinya adalah perbuatannya itu, infaknya itu, wa annal infaq, infaknya dia tersebut, ihlakul mal dia tersebut, itu bukan termasuk hal yang yutakatsaru bihi, dianggap banyak. Ya. Maksudnya dianggap mungkin dia udah banyak spending money-nya. Malal lubada, kan dia telah menetapkan malal lubada, banyak sekali. Saya sudah membelanjakan harta ini untuk memusuhi Muhammad itu banyak sekali. Udah. Tetapi pembelanjaan tersebut laisa mimma yutakatsaru bihi. Itu bukan termasuk hal yang yutakatsaru bihi, dianggap banyak. Arti yutakatsaru bihi yaitu yuftakharu bikathratihi. Yuftakharu bikathratihi, bukan termasuk hal yang dibanggakan akan banyaknya. Dibanggakan enggak termasuk, bukan termasuk hal yang dibanggakan akan banyaknya. Ya. wa annahu laisa mujazihi ala fihlihi sayyi, yaitu bukan termasuk yang akan di afwan di sini wa mujazihi, ya ini yang anak agak bingung ya. Mujazi ini kepada kembali kepada Allah atau siapa? Ala kulli hal maksudnya adalah bahwasanya dia tidak akan diberikan ganjaran baik atas perbuatannya yang buruk. Ya. Baik, kita lanjutkan. Alam naj'al lahu 'ainain. Tidak pernah, bukankah kami telah menciptakan untuk dia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ini alam naj'al lahu 'ainain dan seterusnya istifhamu taqririn. Istifham secara format lafal, tetapi takrir secara maksud lafal, maksud makna. Ya, jadi secara lafal formatnya istifham, secara makna maksudnya takrir, takrir. Ya, takrir yaitu menegaskan. Karena kadang-kadang menegaskan dengan sighah istifham itu lebih baligh daripada menegaskan dengan ta'kid mujarrad. Ya. Ai ja'alna, alam naj'al artinya ai ja'alna, laqad ja'alna lahu 'ainain, dua mata, satu lisan, dua bibir, wa hadainahun najdain. Nah, ini baru uslub hadainahun najdain berbeda dengan alam naj'al lahu 'ainain, ya kan? Kalau alam naj'al lahu 'ainain formatnya istifham secara zahir lafal, tapi hadainahun najdain dia fi'il dan fa'il biasa. Ya, tidak tanpa istifham. Dan kami telah memberikan dia, yaitu bayan, hidayah, irsyad. Bayanna lahu tariqail khairi wasyarr. Kami telah menjelaskan kepadanya dua jalan, ya, jalan baik kebaikan dan jalan keburukan. Ya. Baik. Khalas, dilanjutkan. Udah ya. Sampai akhir, fadhol. Falabtahamal aqabah fala fahalla iktahamal aqobata. Agak cepat bisa, enggak apa-apa salah, nanti ana benar agak cepetan dikit. Jawazaha wa ma adraka a'lamaka mal aqobah allati yaktahimuha, allati yaktahimuha ta'dhimun li sya'niha wal jumlatu i'tira wal jumlatu i'tiradun wa bayyana sababu jawaziha biqoulihi fakku raqabah min ar-riqi bi an ataqaha aw it'amun fi yawmin dhi masghabah muja'ah. Di sini bacanya gimana tadi? Fa biqoulihi, ulang, fak biqoulihi fakku raqabah, enggak, di situ biqoulihi yang sahih fakka raqabatan. Jadi ya, dia antum gimana Syekh? Atau enggak ada harokatnya? Ada. Ada. Fakku. Antum ya. Anda dengar tanda tadi. Fak. Fakka. Di situ apa Pak? Fakka. Yang sahih fakka. Di situ enggak ada harokat. Ada fakku. Fakku. Fakka. Fakka rokobatan. Ya. Ya. Diqolihi fakka raqabatan min ar-riqi bi an a'tiqha atau bi an a'taqaha, bisa. Terus kemudian au it'amun au apa di sini au at'ama au at'ama fi yawmin dhi masghabah. Iya, harusnya begitu. Di jalan lain harusnya begitu. Itu jalan lain versi bintang ilmu ya. Versi apa ya? Enggak, di Anda juga begitu. Anda versi Beirut ini. Syarah ya Futuhat Ilahiyah. Tapi memang tahkikannya tahkik. Enggak ada muhakiknya ya. Ya, yang penting jadi mungkin kitabnya. Memang begitu cetakan Beirut sama Mesir kadang gitu. Itu mungkin cetakan Surabaya itu. Fakka raqabatin au at'ama fi yawmin dhi masghabah. Tapi ini di sini enggak seperti itu, sama seperti antum nasibnya ya, tapi itu yang sahih. Ya, lanjut. Au at'ama fi yawmin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Qorobah. Qorobah. Qorobatin. Au ya. Au miskinan, au miskinan dha matrabah. Ai lusuqin. Ai lusuqin bit turab. Lifaqrihi wa fi qira'atin badalul fi'laini mastaroni marfu'ani mudhaful awwali lirukbati rukbah gimana rukbah raqabah liraqubatin wa yunawwanu tsani fayaktaru qablal yuqaddaru qablal aqubati iqtihad fayuqaddaru qablal aqubati aqabah fayuqaddaru qablal aqubati iqtihamun wal qira'atul madhkuratu bayanu thumma kana atafun ala iktahama wa thumma litartibil summa sudah benar summa ada wa summa wa summa litartibi az-zakari ya gimana antum nih litartibi dzikri ya wa summa litartibi dzikri wal makna kana waqtal ihtiham minal ladzina amanu wa tawasau usi bi taqwallah wa ta'atihi lalah awsa ba'dahum ba'dan bis sabri 'ala ta'ati wa 'anil ma'siyah wa tawasau bil marhamah ar-rahmatu 'alal khalq ulaika al mausufuna bi hadhas sifat bi hadhihi sifat ashabul maimanah al yamin wal ladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah ashimal 'alaihim naru mu'sadah bil hamzati wal wawi badaluhu طيب احسنت بدله مطبقه atau mutbaqah ya tabaq طيب fala iqtahamal aqabah maka fala di sini artinya fahalla hal artinya tidakkah why not gitu loh kenapa tidak iqtahamal aqabah iqtahama jawazaha ya kenapa dia orang ini yaitu Abul Asyad bin Kaladah kenapa tidak melampaukan al-aqabah? Kenapa dengan harta tersebut dia malah justru menggunakannya untuk memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tidak menggunakannya untuk melampaui aqabah yaitu untuk apa namanya? Menyingkirkan aqabah. Aqabah itu rintangan, ya, kesulitan. Ya, wa ma adraka mal aqabah? Maka apa yang kamu tahu tentang aqabah? Allah Ta'ala akan ingin menjelaskan kepada kita maksud dari firman-Nya tentang aqabah. Allati yaqtahimuha. Yaitu aqabah yang bisa dilampaui. Di aqabah yaqtahimuha. Iqtahama itu ya dilampaui. Yaitu. Apa yang kamu tahu tentang aqabah yang dimaksud yang seharusnya dia itu melakukannya, melampauinya. Maka di sini ada ta'zimun li sya'niha, yaitu ta'zim. Allah Ta'ala mengagungkan urusan iqtihamul aqabah ini. Atau urusan aqabah ini, penghalang ini. Oke. Wal jumlatu jadi sebelumnya lafal-lafal wa ma adraka atau wa ma yudrika atau semisal itu ta'zim. Kalau ada itu dalam Al-Quran itu maksudnya untuk menta'zim hal tersebut, mengagungkan sesuatu tersebut. Ya, wa ma adraka yaumiddin, wa ma adraka ma yaumiddin, ya. Wal jumlatu i'tirad. Nah, ini juga nih, jumlah kalimat ini i'tirad. Jumlah i'tiradiyah. Yang tadi Anda sudah bilang, ada dua macam. Ada jumlah du'aiyah, ada jumlah tafsiriyah. Ini menginginkan adanya tafsir. Menginginkan adanya tafsir. Wa bayyana sababa jawaziha, maka Allah menjelaskan sebab, yaitu pelampauan akubah, dengan perkataan fakku raqabah. Di sini sebenarnya beliau mengikuti qiraah, Allah ana lupa qiraah siapa, tapi ada di qiraah sab'ah, wa ma adraka mal aqabah fakka raqabatan aw at'ama fi yawmin dhi masghabatin fi masghabatin yatiman dha maqrabah. Fakku itu dalam qiraah lain diganti, yang ini fakku di sini adalah ya khabar isim ya, tapi diganti menjadi fakka raqabatan au at'ama fi yawmin dhi masghabah, begitu ya. Dan mahalli itu mengikuti qiraah tersebut, bukan qiraah yang kita biasa pakai. Nah, raqabah itu minarriq, perbudakan, bi an a'tiqha atau a'taqaha, yaitu membebaskan budak, karena perbudakan itu aqabah. Au it'am atau au at'ama fi yaumin dhi masghabah, atau dia memberi makan di hari majaah, di hari yang betul-betul orang pada lapar. Yatiman dha maqrabah, nah di sini lihat yatima at'ama, ya, memberi makan kepada yatim atau miskin. Yatiman dha maqrabah, yatim yang memiliki kekerabatan, atau miskinan dha matrabah, orang miskin yang matrabah, ay lusuk biturabi li faqrihi. Lusuk artinya menempel, ya, menempel dengan turab, dengan debu, karena saking apa, saking miskinnya dia. Ya, ini kinayah. Tetapi mungkin secara hakikat ya begitu, ya. Wa fi qiraatin dan seterusnya, ini yang sudah kita tadi sebutkan. Kalau kita baca lagi itu agak pusing juga, tapi yang penting antum paham sudah, ya. Tsumma kana ataf. Ataf untuk falaqtahama. Kenapa dia tidak iqtahamal aqabah? Ya. Maka di Allah Ta'ala sebutkan thumma kana ita ataf, dan di antara ataf itu ada jumlah apa? I'tiradiyah. Faham enggak sini? Ngerti enggak? Falaqtahamal aqabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawassabil, gitu kan? Aslinya begitu kalimatnya. Falaqtahamal aqabah thumma kana minal ladzina amanu, itu kan? Kemudian disisipkan di antara falak tahamal aqabah dengan thumma kana, disisipkan satu kalimat atau dua kalimat yang disebut jumlah i'tiradiyah dengan maksud tafsir. Falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Contoh lain misalnya, ya, jangan tidur. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Ya kan? Itu di situ ada jumlah i'tiradiyah. Ya. Contoh lain lagi apa? Ada tahu contoh lain? Wa ma adraka ma itu surat apa itu? Wa ma adraka ma yaumuddin. Al-infitor, ya, iya tidak, ya pokoknya begitulah ya, iya al-infitor sahih, nggak usah terlalu jauh pikniknya nanti kacau pikirannya ya, jadi ini aja dulu. Nah di sini ataf ala iqtahama wa thumma di sini tertib al-zikri, yaitu untuk penertiban penyebutan. Wal maknanya adalah kana thumma kana waqtal ihtiham. Waktu al-iqtiham, di waktu iqtiham tersebut. Ya. Min alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Maka orang-orang yang beriman, mereka awsa ba'duhum ba'da, saling berwasiat satu sama lain bis sabri, agar segera sabar, agar sabar ala ta'ah wa 'anil ma'siyah. Wa tawasaw bil marhamah, mereka saling berwasiat untuk saling sayang terhadap makhluk. Jadi selagi diperingatkan seperti itu, kaum mukminin itu status istiqomah dalam perbuatan-perbuatan ini. Ya. Ulaika ashabul maimanah, mereka adalah al-mausufuna bihadhihi sifat. Mereka yang tersifati dengan sifat-sifat ini, saling berwasiat dalam kesabaran, saling berwasiat dengan kasih sayang, ashabul maimanah. Yaitu penghuni atau ashabul maimanah, kanan, golongan kanan. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah. Orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, mereka adalah ashabul mash'amah, golongan kiri. Alaihim narum mu'sadah, ya, atas mereka atau untuk mereka api yang membakar, mu'sadah. Ya. Ini kadang-kadang orang baca surat Al-Balad di akhiri dengan surat Al-Ma'un atau semisal itu, ya. Ya walladzina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama alaihim narum mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Itu surat apa? Al-Ma'un bukan? Itu jemaah bisa ketawa itu. Ya udah kenceng, keras, pede, salah lagi. Al-Humazah, ya Al-Humazah, ya. Fi 'amadin mumaddadah. Aduh, masyaallah, harus hati-hati itu. Ya. Tayyib, alhamdulillah. Ya. Al-Balad telah selesai. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.